بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قلنا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajus Salikin, Kitabul Buyu' dari Minhajus Salikin. Terakhir yang kita bahas ialah tentang masalah riba. Di antara persyaratan jual beli ialah alla yakuna fihi riba. Telah kita baca penjelasan mu'allif dalam kitab. Lah kita jelaskan mazhab yang dirajihkan oleh mu'alif terkait dengan masalah riba. Kesimpulannya, asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba itu kaidahnya adalah kullu mauzun dan kullu makil. Segala sesuatu yang ditimbang. Dan yang kedua, segala sesuatu yang ditakar. Dengan tiga kaidah yang boleh disebutkan. Masih ingat ya? Kalau terjadi akad jual beli sejenis mauzun dengan mauzun. Yang ditimbang dibayar dengan yang ditimbang. Atau makil bimakil. Yang ditakar dibayar dengan yang ditakar. Ada dua persyaratan. Tamatsul harus sama timbangan dan takarannya. Kalau ada perbedaan namanya riba fadl. Yang kedua taqabud, serah terima di tempat. Ketika ada utang atau jedah namanya riba nasi'ah. Adapun kalau terjadi akad jual beli mauzun yang beda jenis, yang ditimbang tapi lain jenis, atau makil yang lain jenis, maka satu persyaratan. Apa itu? At-taqabud, serah terima di tempat. Boleh selisih timbangan tapi harus taqabud. Ketika ada jedah atau hutang namanya riba nasi'ah. Adapun kalau disilang, mauzun dibayar dengan makil atau makil dibayar dengan mauzun, maka bebas tanpa persyaratan. Ingat ya. Adapun pendapat yang dirajihkan sebagian ulama yang hanya membatasi sinfon ribawi hanya pada yang tersebut dalam hadis ditambah dengan mata uang, maka dibagi menjadi dua kelompok. Ingat ya, emas, perak, mata uang satu kelompok sendiri, kemudian bur, syair, kurma, garam tersendiri. Dengan kaidah yang sama, ketika terjadi akad jual beli sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, mata uang dengan mata uang, maka harus dua syarat, tamatsul taqabud. Ketika selisih timbangan riba fadl, ketika ada jedah riba nasi'ah. Sudah terkait dengan yang poin kedua yang masalah makanan, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bur dengan bur, syair dengan syair, juga dengan dua syarat. Tamatsul dan taqabud. Kalau enggak tamatsul, maka riba fadl, kalau enggak taqabud riba nasi'ah. Ketika terjadi akad satu grup lain jenis, emas dengan perak, perak dengan emas, emas dengan uang, uang dengan emas, perak dengan uang, uang dengan perak. Terbalik, lain jenis atau mata uang A dengan mata uang yang kedua, maka satu persyaratan, harus taqabud. Ketika ada jedah atau hutang, maka riba nasi'ah, boleh lain nominal. Juga terkait dengan poin yang kedua, kurma dengan garam, garam dengan bur, bur dengan syair, lain jenis, satu grup. Maka juga satu persyaratan taqabud saja. Ketika ada jeda waktu maka riba nasi'ah, boleh selisih timbangan. Ketika disilang, ya, emas, perak, uang untuk membeli yang sebelahnya, kurma, garam, putih, syair, maka bebas tanpa persyaratan. Jadi paham insyaAllah yang kemarin ya? Paham pengantuk ya? Paham insyaAllah ya? Sekarang kita lanjutkan keterangan dari beliau masih terkait dengan masalah riba. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal jahlu bitamatsuli kal ilm bitafadul. Ini kaidah yang boleh disebutkan terkait dengan bab riba, yaitu al-jahlu bitamatsul, tidak mengetahui, ya, tidak mengilmui tentang tamatsul, kesamaan timbangan dan takaran. Tidak tahu timbangannya sama ataukah tidak, takarannya sama ataukah tidak. Ini sama dengan kal ilm bitafadul, seperti kita mengilmui, mengetahui adanya selisih timbangan. Berarti dalam bab ini harus betul-betul dipastikan tamadun. Ini pada hal-hal yang terjadi padanya riba fadl. Hanya terjadi padanya riba fadl. Kapan itu? Ketika terjadi akad jual beli sejenis. Mauzun dengan mauzun, makil dengan makil. Atau yang pendapat yang kedua, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bur dengan bur, syair dengan syair. Harus ada tamatsul dan taqabud. Dalam bab tamatsul, ketika kamu tidak tahu kepastian tamatsulnya, itu dihukumi sama seperti engkau mengetahui ada selisih padanya. Maka dikatakan riba fadl. Sehingga enggak bisa dengan perkiraan, kira-kira sekian, enggak bisa. Harus jelas, mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Jelas timbangannya berapa, takarannya berapa, mirip dan sama. Itu kaidah. Pembahasan yang berikutnya kata beliau, kabarah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabanah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabanah, yaitu wa huwa syira'u tamri bi tamri fi ru'usin nakhl. Yaitu membeli tamr, membeli kurma bi tamr, dengan kurma fi ru'usin nakhl, di atas pohonnya. Muttafaqun alaih. Juga disebutkan dalam lafaz yang lain, Sira'u al-inab zabib, membeli buah-buahan anggur yang masih di pohon, dibayar dengan zabib, isbis yang ada di bawah. Muttafaqun alaih, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini pembahasan berikutnya yang masuk dalam kategori riba, namanya muzabanah. Ini khusus berkaitan dengan jual beli buah-buahan atau sayur mayur atau biji-bijian. Ya, terkait dengan thimar, buah-buahan. Gambaran muzabanah adalah engkau membeli kurma yang masih ada di pohon. Pohon kurma kan berbuah dia. Antum bayar dengan kurma yang sudah ada pada kamu di bawah. Yang kamu taruh keranjang, yang kamu taruh karung-karung kurma di bawah itu. Dipakai untuk itu. Alat bayarnya kurma. Kurma yang di pohon dibeli, dibayar dengan kurma yang ada di bawah. Itu namanya muzabanah. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan pasti akan ada selisih. Yang di atas masih basah, yang di bawah sudah kering. Paham tuh? Ini namanya muzabanah. Dan ini tidak hanya berlaku pada sinfon ribawi. Hadis yang disebutkan oleh beliau sepenggal saja terkait dengan korma dengan korma. Korma termasuk sun ribawi. Hadis ini juga berkaitan dengan masalah zabib, masalah anggur. Anggur bukan termasuk sinfon ribawi. Termasuk muzabana, engkau memiliki kismis. Tahu kismis kan? Anggur yang dikeringkan itu. Kismis ini yang ada pada kamu di bawah dipakai untuk membeli anggur-anggur yang dalam pohonnya itu. Ada orang punya anggur di sini. Satu hektar anggur, dua anggur dalam buah. Kamu bilang satu hektar yang ada ini saya beli dengan zabib saya satu kintal. Pahami? Hukumnya apa ini? Tidak boleh, namanya muzabana. Paham ya? Bai'ul inabi bizabibi kaila. Menjual yang namanya anggur-anggur di pohonnya. Dibayar dengan zabib, anggur kering yang tertakar di bawah. Hadalah ya Yesus. Dirami. Maka berlaku pula di sini barakallahu fikum. Semua yang dengan model yang sama. Termasuk muzabana. Termasuk muzabana. Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Yang memungkinkan untuk antum. Bawakan di sini, ada buah di atas, dibayar dengan yang buah di bawah. Yohanes, apa lagi? Hah? Mangga? Hah? Jagung. Oh, banyak jagung di sini. Nah, tayi. Antum punya satu hektar sawah jagung, kebun jagung. Jagung-jagung yang masih dalam tangkainya itu. Yep, antum beli itu dengan jagung-jagung yang sudah dipreteli, ya apa namanya, dikupasi menjadi biji-biji jagung, ditakar di bawah, dipakai untuk itu. Adalah yajiz, namanya muzabana. Antum membeli barakallahu fikum biji-biji coklat, kalau coklat kan, gede buahnya segini menggantung gitu. Nah, ketika enggak mungkin dimakan itunya, kalau kepengen coklat dibuka ada biji coklatnya. Ini biji akan diolah menjadi sebuah coklat. Biji coklat yang di pohon-pohonnya itu dibeli dengan coklat yang sudah dalam kemasan di bawah. Ada muzabana, ada lain. Difahami? Maka berlaku untuk semua buah-buahan yang ada di atas pohon. Dibeli dengan buah yang di bawah. Adalah Yesus. Termasuk muzabana. Paham tuh? Ilahnya, diantara ilah alasan kenapa dilarang. Dikarenakan al-jahlu bit-tasawi. Kita tidak tahu kesamaan timbangannya. Dipahami? Barakallahu fikum. Apalagi barakallahu fikum lebih diharamkan lagi ketika buah-buahan yang di pohon tadi tidak langsung dipanen. Dipahami? Dibiarkan sampai dia besar, sampai dia banyak begitu, sampai tentang waktu panen. Lebih haram lagi dikarenakan ada unsur spekulasi. Bisa jadi ketika ditunggu sampai masa panen kena hama, mati dia. Atau kena musibah-musibah yang lain, hancur dia. Adalah hancur. Difahami? Termasuk dalamnya barakallahu fikum adalah biji-bijian atau yang lain yang masih di tanamannya, yang masih di pohonnya dibeli dengan yang sudah ada takaran di bawah. Misal ada seseorang yang memiliki ladang bawang merah. Tau bawang merah itu ya, pernah lihat sawah bawang merah? Pernah lihat? Itu kan ada sepetak segini, bolong, segini, bolong. Nah gitu ya. Itu bawang merah masih di kebunnya. Bawang merahnya di atas sama di bawah? Di bawah tanah kan gitu ya. Itu kamu beli, kamu punya 1 hektar bawang merah itu dibeli dengan bawang yang sudah ada di bawah dalam karungnya, dalam keranjangnya. Dipahami? Adalah ya. Enggak boleh juga ya. Tayib, antum punya satu punya ladang padi. Enggak padi? Padi itu. 1 hektar padi misalkan. Itu dibeli dengan beras yang sudah jadi dalam kemasannya atau karungnya. Dipakai untuk membeli yang ada di sawah padi. Adalah ya. Itu namanya muzabanah. Difahami insya Allah ya. Tergambar insya Allah ya. Itu yang namanya muzabanah. Ini termasuk riba terkait dengan masalah samarah, terkait dengan masalah buah-buahan. Qala rahimahullahu ta'ala wa rakhasa fi bai'il 'araya bi kharsiha fi ma duna khamsati awsukin lil muhtaj ila ruqab wa la thamana innahu yashtari bihi bi kharsiha, rawahu Muslim. Ini pengecualian. Dari sistem muzabanah yang diharamkan tadi, Rasulullah SAW memberikan rukhsah keringanan fi bai'il 'araya, jual beli sistem 'araya. Bikharsiha, dengan bikhars, bikhars di estimasi. Fima dunati khamsati ausuk, di bawah 5 wasak. Di bawah 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok. Kalau dikalikan 5 sama dengan 300 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Sama dengan 4 mud. Yip, kalau dia 300 sok dikalikan 4 sama dengan 1200 mud. 1 mud sama dengan sepenuh 2 telapak tangan dewasa. Jadi kalau mau nakar, antum pakai takaran tangan antum, dikalikan 1200 kali. Nah, itu 5 wasak. Bilangi lagi, di bawah 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok. Yip, dikalikan 5 sama dengan 5 kok 30, 300 apa sih? 300 sama dengan 300 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 300 dikalikan 4 sama dengan 1200 mud. 1 mud sama dengan sepenuh 2 telapak tangan dewasa. Yani tidak boleh lebih dari 5 wasak. Lil muhtaji ila rutab, khusus bagi seseorang yang memerlukan kurma basah rutab. Wala thamana indahu yashtari bihi, dan tidak ada thaman, tidak punya uang untuk membeli rutab. Bi kharsiha, dengan di kharas, diestimasi kurma yang dia miliki di bawah yang sudah kering itu, diestimasi dengan rutab yang ada di atas. Dipahami? Ketika rutab itu yang di atas pohon itu diambil dan dikeringkan, ini estimasinya sama dengan kurma kering yang dia miliki di bawah. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Baik. Ini pengecualian namanya bai'ul 'araya. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan 'araya. Mereka semua sepakat haramnya muzabana tadi dengan asal hadis. Terkait dengan araya mereka mengatakan khilaf. Sebagian berpendapat al-araya tidak boleh, tetap haram, dikarenakan termasuk muzabanah. Pendapat yang rajih, al-araya boleh dengan persyaratan. Rukhsah dengan persyaratan. Dikarenakan yang membolehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, apa persyaratan al-arayah? Yang pertama adalah al-arayah ini khusus untuk yang fakir, yang miskin, fakir, miskin, atau orang yang sangat memerlukan, membutuhkan yang namanya kurma rutab. Kurma rutab, kurma yang masih basah, yang ada di pohonnya. Rutab ya. Yang kedua, dia tidak punya uang, enggak punya harta benda untuk membeli rutab. Yang dia punya tamar kurma yang sudah kering di bawah. Kami di keranjangnya atau di karungnya dia. Paham belum? Yang ketiga, barakallahu fikum, diperbolehkan kurang dari 5 wasak. Diperbolehkan kurang dari 5 wasak. 300 sok atau 1200 mud. Yang keempat, harus dengan khars. Dengan apa ini? Dengan khars. Apa itu khars? Estimasi takaran. Dia punya kurma tamr, kurma kering, di bawah misalkan 1 keranjang. Ditimbang 1 keranjang itu misalkan sama dengan 50 kilo. 50 kilo jauh dari 5 wasak. Maksudnya kintalannya 5 wasak itu kalau ditimbang sekitar 5 sampai 6 kintal. Betul. Ini 50 kilo saja. 50 kilo ini dipakai untuk alat bayar mendapatkan kurma rutab yang ada di pohon itu dengan estimasi. Rutab ini ketika diambil dan dia mengering, maka timbangannya nanti sama dengan 50 kilo tamar yang dia miliki. Paham enggak? Yohanes, paham enggak ini? Paham belum? Dia punya 50 kilo tamar di keranjang, ambil rutab yang ada. Dan rutabnya diestimasi, rutab ini ketika diambil, ini ketika dia mengering nanti sama dengan 50 kilo yang dia miliki yang udah kering. Sehingga harus ada ahli taksir. Itu dipahami betul oleh para petani kurma. Paham ya? Dan rutab ini nanti dipakai makan oleh orang yang miskin tadi, bukan dijual ulang. Paham belum? Hanya untuk dikonsumsi oleh fakir dan miskin tadi. Paham belum? Ketentuan yang lain yang mereka sebutkan adalah ketika sudah disepakati akad ini nanti, kurma yang ada di pohon harus segera dipanen. Paham enggak? Jangan kurma diberikan kurma kering, dia minta rutabnya di atas. Begitu deal akadnya langsung dipanen. Tidak boleh menunggu sampai waktu yang mesakan datang. Jika ada kan dikhawatirkan ada sesuatu, ada bencana, ada musibah, ada hama dan yang lain-lain. Langsung panen. Diharus diestimasi rutab ketika mengering nanti sama dengan tamar yang dia miliki. Itu namanya al-araya. Paham tuh, Mevan? Al-araya ini khusus untuk kurma. Paham tuh? Khusus hanya untuk kurma rutab saja. Dengan ketentuan di atas. Paham ya, Mevan ya? Dipahami. Ini untuk al-araya, Mevan, mungkin di masa lalu ada di sebuah tempat yang memang makanan pokoknya adalah kurma. Pada zaman sekarang ini, sepertinya semata-mata teori belum terjadi. Orang sekarang hatta luar sana juga makan nasi. Kurma itu sekedar makanan pelengkap gitu ya. Al-Muhim antum tahu bagaimana teorinya dan bagaimana secara syariah. Secara wakilnya jarang terjadi. Difahami? Yohanes? Dari pembahasan riba, ada pembahasan lain namanya muzabana. Dari muzabana ini haramkan, dikecualikan yang namanya al-araya. al-araya boleh dengan ketentuan-ketentuan di atas. Dipahami? Paham? Selesai. Persyaratan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa min asy-syuruti alla yaqa'a al-'abdu 'ala muharramin syar'a. Termasuk proses jual beli ialah akad jual belinya tidak boleh terjadi pada sesuatu yang diharamkan secara syariat. Akad jual belinya, akadnya tidak boleh terjadi pada sesuatu yang diharamkan secara syariat. Muharram syara. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, semoga kamu masih ingat. Al-muharram atau al-muharramatu syar'an itu banyak. Diklasifikasi menjadi dua. Apa kemarin? Dua. Dizatihi. Yang kedua? Wadwai zatihi ainihi ya sama. Yang kedua? Lighairihi asbab. Baik, bagi dua. Ada muharramun dizatihi. Diharamkan karena zatnya, bendanya. Yang kedua, muharramun li ghairihi nil asbab. Diharamkan karena ada asbab yang lain, bukan pada zatnya. Jangan dibawakan contohnya sama Ibn, imma li ainihi wa imma li kada wa imma li kada wa imma li kada. Dua. Disinilah ada pembahasan di kalangan para fuqaha. Apakah ini termasuk syarat baik? Apakah termasuk persyaratan sah jual beli? Ada yang mengatakan ini bukan persyaratan. Bukan persyaratan. Maknanya ketika terjadi, akadnya sah, tapi pelakunya berdosa. Hamdum, sahih al-aqdu sahih ma'al itham. Atau ma'at tahrim. Akadnya sah, tapi disertai dengan hukum keharaman. Ada yang mengatakan ini mutlak persyaratan. Persyaratan. Kalau persyaratan, maka dinyatakan al-aqdu batil. Al-aqdu fasid. Akadnya batil, akadnya rusak. Plus berdosa. Tahu bedanya? Jelas beda. Ada lagi yang memperinci. Ada lagi yang memperinci. Dengan dua klasifikasi tersebut di atas. Kalau keharamannya lizatihi wa ainihi haram karena zatnya, bendanya, maka akadnya batal, akadnya rusak, dia berdosa. Entum? Tetapi kalau li syai'in akhar diharamkan dikarenakan alasan yang lain, mungkin karena memunculkan permusuhan, merusak ukhuwah, atau dikarenakan waktunya, atau dikarenakan yang lain-lainnya, maka dinyatakan al-aqdu sahih ma'at tahrim. Akadnya sah, tapi dia haram berdosa. Difahami, Ifan? Yang ini yang insyaallah rajih. Insyaallah rasul terkait dengan hukum akadnya. Tapi ingat, seperti yang disebutkan sebelumnya, seorang muslim tidak memandang akad sah atau tidak, tapi memandang haram atau tidak haramnya. Semua yang haram jangan kamu lakukan. Entah itu dirinci lidati atau kalighairi. Yang penting semua yang muharramat jangan kamu lakukan. Intinya. Paham? Lanjut. Sekarang belum memperinci. Sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Qala imma li'ainihi. Diharamkan karena zatnya, bendanya. Ini disepakati akadnya batil, fasid. Dan haram hukumnya, dosa dia. Contoh. Kama nahana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'il khamr wal maitah wal asnam, muttafaqun alaih. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW melarang jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli patung atau berhala. Muttafaqun alaih. Ini dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz Rasulullah SAW pernah berkata pada waktu Fathu Mekah di kota Mekah. Kata Rasulullah SAW, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Rasul dan Rasulnya melarang jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli asnam, patung atau berhala. Yes? Itu diharamkan lizatih, karena zatnya haram ya. Yang pertama jual beli khamr. Ini meliputi semua yang namanya khamr. Khamr dikatakan khamr li'annahu yukhamirul akal, menutupi akal. Orang yang mengkonsumsinya langsung fly, akalnya tidak waras. Termasuk khamr ialah kullu muskir, segala sesuatu yang memabukkan. Memabukkan. Kullu muskirin haram wa kullu muskirin khamr, kata Rasul. Semua yang memabukkan haram dan semua yang memabukkan adalah khamr. Kalau sudah muskir membuat mabuk, maka sedikit atau banyaknya hukumnya haram. Dikatakan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya juga dikatakan haram. Tahu maknanya yang tadi itu. Kalau perkara yang sudah diketahui dan masyhur sebagai barang khamr atau wabah, kayak apa ya kan? Entah itu yang diminum, kemudian dikonsumsi, atau yang dihisap, atau yang diapakan ya kan? Diapakan? Dihirup apa? Tadi dihirup, ada yang dihisap. Begitu. Baik. Hadza haram. Begitu pula sesuatu yang asalnya mubah. Sama apa? Asalnya mubah. Tetapi ini bisa berubah menjadi memabukkan. Kalau yang seperti ini dilihat sampai pada batas tertentu dinyatakan muskir, maka ketika itu dikatakan sebagai haram, sebagai khamr. Contoh adalah air kurma. Namanya apa ini? Nabil. Namanya apa ini? Nabil. Kurma, antum ambili kurma tadi itu, campur sama air, simpan. Simpan. Air kurma enak, zen. Hari pertama. Hari kedua, zen. Hari ketiga, mulai. Setelah itu, dinyatakan membuat mabuk. Ketika sudah dinyatakan memabukkan, maka dikatakan hadza khamr. Sedikit banyaknya haram. Paham ya, Pak? Yang mengatakan air kurma haram, liru antum. Nabib zain. Tapi kita sampai pada sebuah batas tertentu dinyatakan ini muskir, namanya khamr. Ketika itu sedikit banyaknya adalah haram. Paham tuh? Apalagi yang membuat mabuk? Durian. Itu bikin mabuk enggak? Lah iya, itu bikin teng ya, Evan. Apa aku makan durian? Zen, jangan mengharamkan durian. Jangan mengatakan durian haram, bikin mabuk. Salah itu. Durian zen. Zen tak? Zen. Tapi durian ini jika mengandung gas yang sangat tinggi, pada batas tertentu orang yang makan durian dengan jumlah yang sangat banyak, fly dia, mabuk dia ketika itu. Nah di ambang ini stop, jangan makan durian. Sebab setelah itu muskir bagi anda, sedikit banyak hukumnya haram. Apalagi air durian. Jadi kan kurma, sekarang air durian. Durian diambil isinya, dimasukkan di air, dicokok-cokok itu, disimpan. Wih, itu ya. Awal zen. Apalagi jus durian. Zen. Siang-siang. Sumbawa lagi. Panas, gitu ya. Zen. Tapi ini air air durian ini ketika disimpan lama dinyatakan ini muskir, bikin mabuk. Saat itu dikatakan hadza khamr. Ayo dong. Wah, tentu yang apa ya kan? Yang seperti ini. Tapi, apa lagi? Hah? Apa? Oh, legen. Oh, legen ya. Apa? Air nira. Air nira. Jadi ada pohon, namanya pohon apa itu? Aren, kan diambil airnya kan? Nah. Apa namanya? Sadap itu proses ngambil airnya, namanya menyadap. Nah, air yang netes itu, nah, namanya kalau di tanahnya legen, air nira. Ini pertama kali diambil, zen, ikhwan, manis. Ketika minum ini, seger setelah itu, ikhwan, padanya. Nah, ini ketika dibiarkan lama-lama. Iya becut. Mari ngono piye? Mari ngono piye? Lanjut sampai pada batas bikin mabuk. Ketika itu hadza muskir, hadza khamr. Di batas itu dikatakan hadza khamr la yajuz. Saya mengatakan haram jual beli legen. Kenapa bikin mabuk? Keliru. Yang betul ketika dalam batas tertentu dia sudah mabuk, bikin mabuk hadza khamr. Enggak boleh. Al-muhim ragamnya banyak, jenisnya banyak, ada yang dikonsumsi, ada yang dihisap, ada yang dihirup, ada yang bahkan sampai melukai tubuhnya, dimakan darahnya. Lihat, ini semua adalah khamr. Tidak diperbolehkan jual beli khamr dalam bentuk apapun, hukumnya haram. Haram secara agama, melanggar aturan negara. Pengedar narkoba hukumannya berat, dieksekusi mati oleh pihak pemerintah. Guys, jangan mengatakan sedikit, Ustaz, sedikit, satu gram. Sedikit banyak yang namanya haram-haram. Ini bisnis menggiurkan dikarenakan keuntungan besar, tapi haram. Maitah, apa maitah? Oh, maitah. Hah? Maitah itu dua macam. Yang pertama, hewan-hewan yang disembelih tidak dengan tata cara syar'i. Maitah. Hah? Yang kedua, hewan-hewan yang mati belum disembelih. Yang mati belum disembelih. Namanya mata ala hasfi anfih. Tamal sembelih. Barakallahu. Ini adalah maitah. Hukumnya haram. Untuk maitah ini haram diperjualbelikan apabila untuk dikonsumsi Bani Adam muslim. Tidak boleh. Ada pembahasan di kalangan para ulama, apa hukumnya jual beli bangkai bukan untuk konsumsi manusia, tapi untuk konsumsi hewan yang lain. Contoh, pakan ikan. Iya, antum nyari bangkai ayam untuk ngasih makan apa? Hah? Ngasih makan lilinya antum, ngasih makan guraminya antum, mungkin doyan. Al-Muhim bukan untuk manusia, dikonsumsi untuk yang lain. Difahami? Khilaf panjang di kalangan para ulama. Barakulahikum, yang selama ini yang kita kaji, yang kita pelajari, yang rajih adalah boleh. Ya, limanfaatin mubahatin, untuk sebuah kemanfaatan yang mubah, bukan untuk konsumsi kita. Kata Yesus. Paham ya kan? Paham sama ya? Harus paham. Barakallahu. Bahkan ada pembahasan, mohon maaf. Pada pembahasan panjang di kalangan para ulama, apa hukumnya jual beli kotoran? Lek. Hukumnya apa? Jadi kalau untuk konsumsinya atom ya hukumnya haram. Tapi kalau untuk kemaslahatan lain yang mubah seperti pupuk dan segala macamnya, dikatakan hadza yajuz. Bahkan mohon maaf ya, sebab gak ada kepikiran sama antum, gak bisa makan pagi ya. Terkait masalah apa hukum jual beli kotorannya manusia? Dirinci konsumsi ya, hukumnya haram ya. Tapi kalau untuk hajat atau manfaat lain yang mubah, pupuk dan segala macamnya, hukumnya labas boleh. Ini yang rajin. Tentu. Baik. Qala wal asnam. Dan yang dilarang adalah sonam. Ada sonam, ada wasan. Kalau seingat saya, sonam itu lebih umum, wasan lebih khusus. Atau sebaliknya apa? Wasan itu yang dibentuk, dipahat. Atau sebaliknya. Sonam itu yang dipahat. Kalau wasan lebih umum, gitu ya. Entah yang dipahat, entah yang dilukis, entah yang dibuat dan segala macamnya yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Adalah Yesus. Dan Tayyib, ada seseorang dahulu namanya belum ngerti ilmunya. Dia penjual patung. Beragam patung. Dia penjual sonam. Ada patung burung, ada patung kuda, ada patung Yesus, ada patung Buddha, ada patung Hindu, ada patung apalagi Bunda Maria. Yang dibikin patung ya banyak, patung-patung kayak gitu itu ya. Itu kan haram hukumnya ya. Dia tahu ilmunya, haram. Apakah boleh menjual patung itu kepada non-muslim? Dia patung Bunda Maria dijual kepada orang Kristen, boleh? Jawabannya, tidak boleh. Yang pertama, itu jual beli patung, nas haram. Yang kedua, ta'awun ala lisan wal bersama dengan mereka. Ini jangan dikira gampang ya, urusannya berat ini. Soalnya modalnya banyak ini. Mungkin dia tanya, gimana kalau seandainya patung itu saya hancurkan? Dibikin hancur, dijual serpihan patung tadi. Untuk apa? Ya macam-macam, tanah uruk bisa, dicampurkan ke semen bisa untuk apalah, untuk bangunan lah. Jadi sebab material bangunan, serpihan patung. Hukumnya apa? Kenapa kok boleh? Mau patung? Inner. Dengan dihancurkan, dia sudah bukan lagi namanya sonam. Tapi namanya kerikil haso. Maka ketika dijual dalam bentuk seperti itu, namanya bukan bai'ul sonam, tapi bai'ul haso. Apa hukumnya jual beli kerikil? Boleh. Yang penting untuk kemanfaatannya. Pinter. Yang lainnya khinzir. Dilarang jual beli babi. Untuk babi semua tidak boleh. Dari mulai ujung rambut sampai ujung ekornya itu. Tidak boleh. Mau dagingnya, mau kulitnya, mau jeroannya, mau lemaknya. Untuk babi semuanya haram. Semuanya haram. Paham? Dia mengatakan, kan dalam nasul Quran, lahmul khinzir, daging babi. Kalau gajinya kan boleh. Jeroannya kan boleh. Lemaknya kan boleh. Kulitnya kan boleh. Ada sabra'i. Lah, untuk babi semua ulama sepakat babi dari ujung moncongnya sampai ujung ekornya semuanya haram. Dikonsumsi langsung ataukah digunakan untuk yang lain. Khinzir haram. Kalau langsung dimakan tuh. yang lainnya mungkin lemaknya, lemak babinya yang dipakai untuk mie ayam kayak atau dipakai apa atau apa, haram. Khinzir haramun bittifaq semuanya. Is al-muhim diharamkan karena zatnya. Di antara yang diharamkan karena zatnya yang disebutkan di sini adalah bai'ud dam. Jual beli darah. Jual beli darah. Bai'ud dam ada dua surah. Yang pertama darah dijual untuk dikonsumsi. Apa iya? Ya iya. Darah itu ketika dikumpulkan jadi satu, kemudian dia dibiarkan mengering jadi kayak hati. Dia mengeras, ya, kayak jeli gitu, semakin mengeras, itu sudah dipotong-potong. Dipotong-potong kayak hati. Ada haram. Baik itu darah hewan yang dagingnya boleh dimakan, apalagi yang selain itu. Adalah ya. Atau darah mengucur, dijual begitu. Mungkin bagi mereka pemakan darah. Adalah ya. Yang kedua adalah darahnya kamu. Mesti biar itu darahnya kamu dijual. Nah, ketika antum diambil darahnya sebuah kantong, kamu jual. Adalah ya. Termasuk bayi udam. Entah itu darah kamu, entah darah kamu diambil oleh pihak yang lain, kamunya ikhlas donor darah. Darah kamu diambil sama pihak lain, oleh pihak yang lain dijual sama mereka. Ada haram. Jadi kalau antum donor darah jangan dijual. Jangan mengatakan boleh saya donor, Pak. Tapi 100 milinya 1 juta. Banyak ya kan? Lumayan 1 juta. Tidak boleh. Terus kalau anda donor darah, terus dikasih obat supaya memulihkan, dikasih minum susu supaya tidak lemes, dikasih makan, itu bukan nama jual beli darah. Itu untuk mengembalikan stamina saja. Dari pihak lain yang menyimpan, ketika dia meminta bayaran atas biaya penyimpanan, labas, tidak ada masalah. Tapi kalau dia niatkan untuk menjual darah, tadi hukumnya haram. Namanya bayi udang, haram. Diapa-apakan darah haram. Tidak ada kewajiban. Yang kedua kata Malik. Qala wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim. Atau yang kedua diharamkan dikarenakan akad itu akan berefek terjadinya qati'atil muslim, memutuskan hubungan dengan seorang muslim. Akad ini ketika terjadi memunculkan permusuhan, kedengkian, ikhtilaf panjang, putus hubungan dengan seorang muslim. Tidak boleh karena ini. Yang ini dikatakan muharramun li ghairihi. Ada yang mengatakan akadnya batil, ada yang mengatakan dikarenakan bukan terkait dengan zat barang, maka akadnya sah tapi dia berdosa. Antum kalau antum pokoknya jangan. Contoh kamana Nabi sallallahu alaihi wasallam an al-bai' ala bai'il muslim wa syira' ala syira'i wan najis muttafaqun alaihi. Seperti Nabi kita Muhammad SAW melarang menjual sesuatu yang diakad jualkan oleh seorang muslim dan membeli sesuatu yang diakad belikan oleh seorang muslim dan najis muttafaqun alaih dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arbah. Nah, ini yang berikutnya. Al-bai' ala bai' akhi. Asyirah syari'ati. Hukum ini berlaku di kalangan kaum muslimin. Adapun muslim dengan non-muslim, ada yang mengatakan tidak berlaku. Karena Rasul mengatakan ala bai'i akhihi, saudara seiman. Kalau dia bukan akhu fiddin, labas. Ada orang non muslim lagi interaksi jual beli. Kamu masuk di dalamnya, kamu yang beli. Labas, ada non muslim. Ada non muslim lagi membeli sesuatu. Kamu masuk, kamu yang beli. Jadi kamu yang jual. Labas, dan non muslim. Adalah kaul. Yang dibahas sekarang di antara kaum muslimin. Pengertian al-bai' al-bai'il muslim bukan mengandung makna menjual apa yang dia jual. Jualannya sama. Tidak. Tidak ada masalah kalau itu. Antum ada apa namanya warung. Sampai 10 warung. Jualannya sama, tidak ada masalah. Komplek. Apa ini? Warung madu Sumbawa. Madu, semuanya madu. Tidak ada masalah. Paham ya? Ini adalah toko perhiasan, toko emas semua, toko apa namanya? Mutiara semua, enggak ada masalah. Yang dimaukan dengan ini adalah engkau menjual sesuatu yang sedang diakad jualkan oleh muslim yang lain. Ada penjual. Saya penjual. Datang membeli. Kepada saya. Lagi transaksi. Tawar-menawar. Tiba-tiba ada penjual yang lain. Masuk. Pak Sidi Pak. Beli sama saya aja Pak. Murah. Adalah Yesus. Dipahami ya. Masuk kepada akad orang lain. Tidak bolehnya kenapa? Tindakan antum membuat saya marah. Saya jengkel. Bisa? Ribut. Putus hubungan. Bar, ada apa ini? Ribut. Ini lagi akad. Sudah ribut. Ada sebaliknya, membeli sesuatu yang sedang diakad belikan oleh seorang muslim. Membelinya. Datang membeli ke anak, lagi transaksi begitu. Belum selesai, datang pembeli yang lain. Sudah, Ustaz, anak yang beli. Adalah Yesus. Dengan nasul hadis tidak boleh. Alasannya dikarenakan memunculkan permusuhan. Qati'atul rahim. Qati'atul muslim. Sudah, kalau kita enggak boleh, enggak boleh. Jangan teruskan. Walaupun secara hukum fikihnya, ketika terjadi itu semua, akadnya sahih, tapi dia berdosa. Yes? Dipahami ini ya? Bagaimana solusinya? Solusinya biarkan dia menyelesaikan akad. Sudah selesai akad, tidak ada lagi perbincangan, silakan engkau jual kepada orang lain tadi. Silakan engkau beli dari penjual yang lain tadi. Silakan bikin akad baru. Yang penting sudah selesai semua yang ada. Yang berikut an-najis. Termasuk diharamkan an-najis. Najis itu makna asalnya ialah menaikkan harga barang bagi seseorang yang tidak ingin membelinya. Sehingga gambaran najis adalah ada pihak ketiga selain penjual dan pembeli. Pihak ketiga ini biasanya main mata dengan penjual. Atau main mata dengan pembeli. Ya, banyak penjual. Najis ini, dia akan berusaha menaikkan harga barang supaya pembeli aslinya membeli dengan harga yang tinggi. Sementara pihak ketiga ini enggak kepengin beli. Misal, saya penjual madu Sumbawa. Asli, bukan yang imitasi. KW1. Saya jual kemasan sekilo. Kita mau beli. Ustaz, yang ini harganya berapa? Saya menyampaikan harganya lumayan tinggi. 1 kilo ini harganya 200. Harga 200. Tawar menawar. Ada orang ketiga yang main mata sama saya. Ini dia kawan-kawan saya ini. Datang. Ya Ki, itu madunya Zen. Asli madunya itu. Enggak sembarang madu. Sumbawa ya Ki. KW1. Bukan sumbawa-sumbawaan. Itu lah bawaan dari orang lain. Sumbawa. Bukan sumbawa asli. Wah itu ya. Oh dibikin sama dia. Oh, sudah anak berani membeli ke Ustaz 300. Ya baik dibikin. Panas ini membelinya ini. Iya. Oh, udah. Sudah. Hah? Ustaz, anak beli 300. Ngerti pembelinya butuh-butuh madu. Jangan. Ustaz, saya ambil 200. Ya, 200. Dapat. Yang ini provokator. Anak jual 200. Tolong besar. Biasanya berapa? 100. 160 kan gitu ya. Saya naikkan 200. Asal banyak untungnya. Siapa yang najis? Siapa yang najis? Dia ketiga tadi. Ada haram. Hukumnya haram. Dikarenakan kalau pembelinya tahu. Wah, marah jengkel dia. Wah, aku dibujui. Aku dibohongi. Marah sama siapa nih? Sama saya apa sama yang ini? Ya mungkin dua-duanya kalau ketahuan lu. Rupanya kau gila, kau konspirasi. Podwai kak ustate kak anak buai. Kita kena artinya ya. Termasuk bentuk najis adalah. Ini yang lain yang mereka sebutkan. Mensifati sebuah barang. Melebihi hakikatnya. Barang ini, wah sudah promosikan dengan wah macam-macam dengan sifat wah menghiburkan. Tapi tidak ada dengan hakikat. Paham tak? Tergambar ya? Tergambar. Supaya apa? Supaya laku dan supaya lebih mahal harganya. Jadi bikin sifat-sifat yang menghiburkan. Itulah ya. Termasuk najis. Ialah seorang penjual, bukan orang ketiga, penjual, sengaja menaikkan harga barang. Dan dia bersiap-siap untuk perang negosiasi harga dengan pembeli. Harga itu, ada najis. Standar harga 100, 110, 95, 300. Tujuan dia siap untuk perang tawar-menawar ini. Ngerti ini langsung bawa mesti nawar ini. Enggak mungkin polosan dia. 300. 300 kok pembelinya? Ya sudah saya beli. Beli. Wah zen. Untung besar ini. Adalah ya jis. Menipu. Menipu sang pembeli. Atau betul. Nawar dia. Siap walau terus peraku mentok. Ya sudah, anak kasih ke antum 250 ribu. Kurangi lagi. Kalau mau sedikit. Ya sudah, merasa berhasil kan dari 300 menjadi 250 dibeli sama dia. Ketawa penjualnya. Biasa ya, harga 100. Ini kalau ketahuan pembelinya, marah dia. Wah, aku ditipu. Semacam-macam, mengumpat-umpat, mencaci maki, keluar mungkin binatang, segala macamnya ya Pak. Allahu Akbar. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Membuat putus hubungan dengan muslim. Termasuk najis. Terjadi pada sistem lelang. Tahu lelang ya? Lelang itu dua macam. Lelang terbuka dan tertutup. Lelang itu seorang punya barang atau barang yang mau dilelangkan biasanya dibuka oleh sang penjual. Barang ini saya buka harga sekian. Nah, yang mau nambah harga siapa? Kalau terbuka langsung, saya sekian. Nanti paling tinggi ini yang sebagai pembelinya. Itu terbuka. Tertutup, macam-macam, ada yang manual, banyak kertas, dikasihkan sama adminnya gitu. Atau dulu kalau sekarang menggunakan layar komputer resmi. Dia buka harga sekian. Siapa mau nambah? Sekian, nambah. Sekian. Sampai berhenti, tek. Ada lagi nambah, yang tertinggi itulah pembelinya. Hukumnya apa ini? Namanya bai'ul muzayyadah atau bai' man yazid. Hukumnya apa ini? Hah? Jawabannya hukum asalnya diperbolehkan. Asalkan ini penjual itu pembeli. Tidak ada rekayasa pada penjual atau pada pembeli. Bahasa yang lainnya, hukumnya boleh selama tidak ada najis. Kita bahas apa ini? Najis. Najis dalam lelang bisa pada penjual atau pada pembeli. Pada penjual, semua yang hadir itu teman-temannya penjual. Yang membeli cuma satu orang. Dimainkan sama yang lainnya. Dibuka harga 500, naik. 50, 600. Pembelinya naik lagi, dinaikkan lagi, terus begitu. Sampai diperkirakan batas ambang paling tinggi yang dimampus sama pihak pembeli. Naik terus. Pembelinya sekian. Oh, masih mungkin. Naikkan lagi, terus begitu. Sampai pas terakhir pembeli yang mengatakan sekian paling tinggi, semuanya diam. Tidak ada yang menaikkan harga. Dapatlah itu pembeli yang sungguhnya membeli sebuah barang dengan harga yang paling tinggi. Dan itu sangat tinggi. Yang lain siapa ini? Hah? Konjok-konjok penjual. Konspirasi. Ada lah ya, Yesus. Ada lah ya, Yesus. Atau terbalik. Yang hadir di para pembeli. Para pembeli. Penjualnya ada. Mereka sudah konspirasi sebelumnya. Jangan lebih dari harga sekian. Gitu. Udah. Agak sekian, buka. Sekian. Mentok, tek, sekian, berhenti. Nah, siapa lagi? Semuanya berhenti. Maka yang terakhir, yang membelinya. Dan itu di bawah standar. Ada najis. Lelang yang diharamkan, dikarenakan unsur najis. Kenapa kok diharamkan? Kalau ketahuan sama pihak yang kedua, akan marah, jengkel, memutuskan hukuman. Kalau min dzalik termasuk dikarenakan alasan ini. Nahyu sallallahu alaihi wasallam an tafriq baina dirahim fil raqib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang memisahkan antara yang satu rahim satu kerabat dalam perbudakan. Dalam perbudakan. Disebutkan dalam hadis tapi dia dhaif. Ada yang mensahihkan juga man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa bainal hibbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang yang dia cintai di hari kiamat nanti. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tayyib. Gambarannya adalah barakallahu fikum. Ini bab perbudakan. Ada satu keluarga budak semua. Suami, istri, anak-anaknya budak semuanya. Berapa dia? Kan diperjualbelikan. Oleh sang tuan dipilah-pilah. Bapaknya dijual sendiri. Bisa dengan anggota keluarganya. Ibunya dijual sendiri. Bisa dengan anak-anaknya. Anak-anak dipisah-pisah. Dijual sendiri-sendiri. Hadalah Yesus. Kenapa? Memutuskan hubungan kerabatnya mereka. Walaupun di kalangan budak, tidak boleh. Terus bagaimana? Ya udah, jual gelondongan. Artinya apa ya? Semuanya, kalau misalkan sekeluarga dijual semua. Minimalnya ibu dan anak. Jangan engkau pisahkan ibu dan anak. Jual dua-duanya. Ibunya sama anak. Paham? Qala rahimahullahu ta'ala wa min dhalik. Termasuk yang itu ialah idza kana al-mushtari yu'lamu minhu annahu yaf'alu al-ma'siyata bima ishtarah Ketika sang pembeli tahu, apa, ketika sang pembeli diketahui dari dia, dia akan mengerjakan perkara maksiat dengan apa yang dia beli. Berarti ini barang yang dijual, barang halal, barang mubah. Tetapi kamu tahu secara meyakinkan, entah orangnya sendiri yang ngomong, atau ada orang lain yang ngasih tahu, atau kamu tahu sendiri, pembeli ini membeli barang tersebut untuk kemaksiatan. Maka tidak boleh kamu jual hanya untuk dia saja. La yajuz. Kenapa? Ta'un wala udwan. Untuk orang lain enggak ada masalah. Kata beliau seperti kastiril jauzi wal baydil qimar. Seperti seseorang yang membeli jauz. Jauz dimanakan dengan kacang. Juga dipandangkan dengan semacam asam, apa semacam kayak asam, asam India, jus. Wal bayt atau membeli telur lil qimar untuk perjudian. Sebus pokoknya ada di zaman itu di masa lalu ini semua dibeli untuk perjudian. Nek telur, saya masih ingat di masa kecil saya, di tempat saya, atau kalau antum. Jadi, totoan ya, taruhan uang, judi, untuk memecahkan telur. Tapi tidak boleh berdiri tengah-tengahnya, tapi dari samping-sampingnya itu. Terus kan agak oval itu kan, nah dari ujung-ujungnya harus begini. Tangannya gak boleh begini, harus begini. Ini kalau pecah, kamu menang. Tapi kalau tidak bisa-bisa, kamu kalah. Secara teori, telur itu kalau diberdirikan, kamu pegang tengahnya, kres, pecah dia. Tapi kalau kamu tekan dari ujung ke ujung, diberdirikan, tidak pecah. Tidak pecah. Kecuali kalau kamu tenaganya, super. Nah, ini untuk apa? Untuk taruhan. Kalau kamu tahu ini orang beli telur untuk taruhan, jangan kamu jual. Kal awis silal fitnah atau beli senjata di masa fitnah untuk fitnah. Wa ala qut'i tariq atau menjual senjata kepada para penyamun, para begal. Dipahami? Berarti ini hukum asal barangnya mubah. Tetapi sang pembeli diketahui, entah dia ngomong sendiri, atau ada orang lain yang memberitahu, atau kamu tahu sendiri, dipergunakan untuk kemungkaran. Maka untuk dia saja, tidak boleh. Ini dikarenakan, at-ta'awun alal ithmi wal-udwan. Apa hukumnya jual pisau? Pisau, parang, arit, dan segala macamnya itu. Hukumnya apa? Maka boleh untuk kepentingannya masing-masing. Ada orang datang kepada kamu beli arit. Nampak dia merah padam wajahnya itu. Menahan amarah. Pak, berapa tuh aritnya? Oh ini harganya murah pak, cuma 30 ribu. Saya beli satu pak. Ini mau yang cepat pak. Marah. Ambil. Bunuh. Waduh. Jangan kamu jawab pada dia. Kamu jangan ngomong. Mana arit yang paling tajam? Ini si fulan mau saya penggal kepada dia. Waduh. Oh, maaf Pak, enggak dijual. Jangan kamu jual. Karena kamu tahu dari dia atau dari informasi lain dia untuk membunuh. Atau untuk membegal. Ada lagi. Paham ini? Paham ya? Apa hukumnya jual beli parfum? Boleh, jangan kamu haraman, boleh. Ada yang datang. Kamu punya toko parfum ini. Ada yang datang. Aduh, yang datang dari situ. Tahu yang gitu ya? Orang kuat nih. Datang dia. Gitu. Ya, dengan bahasa-bahasa ganjen gitu ya, genit. Mas, ada yang wangi tak mas? Ini mas mau malam mingguan. Tahu tak? Hah? Ada nggak mas yang aromanya begini? Ini ada pelanggan saya yang suka aroma begini mas. Gitu. Ya Pak Gubin. Untuk dia jangan kamu jual. Tidak ada Pak. Katanya ada di sini kok. Tidak ada. Ngotot. Tidak dijual untuk. Paham ya? Antum biasa jual pizza. Biasalah. Apa aku jual pizza? Hah? Ya jawab beliau. Bos pizza. Boleh ya, akhi. Zain lagi pizzanya. Cuma sayang di sana. Kalau di sini tidak ada pizza. Antum terima order pizza. Bagus. Saya order pizza. Berapa? 50 box. Siap. Rupanya sekian. Ada masalah kan? Suatu kali dia telepon Pak Agus ini. Pak Agus, tolong buatkan untuk kami 100 box pizza. Kami mau mengadakan acara ulang tahun. Ya Bapak. Pak Agus, terima apa enggak? Yakin? 100 box. Satu kotak pizza kayaknya berapa biasanya yang dijual? Yang besar? 75. 75 dikalikan 100 box. Berapa tuh untuk ketemunya? 7.5 juta. Bagus. Iya. Tolak. Mohon maaf Pak. Belum menerima order. Tidak bisa. Yang jujur mengatakan tidak bisa, jangan. Nusul-nusul gitu. Jangan. Yang ikhlas tidak boleh dikatakan at-ta'awun alal ismi wal udwan. Harus sebuah poin penting yang ingin disampaikan. Dalam bab yang seperti ini, kamu sebagai penjual tidak diperbolehkan bertanya-tanya. Takaluf, tidak boleh. Kamu jual, normal aja perkara mubah. Sampai ada informasi atau orang yang langsung ngomong atau tahu sendiri untuk perkara yang mungkar. Saat itu untuk dia jangan kamu jual. Jangan nanya untuk apa, acara apa, tidak boleh. Karena barang halal. Paham ini? Mohon maaf. Oh, maaf. Apa hukumnya jual pakaian bagian dalam-dalam? Ya Allah. Ini saya sampaikan dikarenakan sebagian pihak mengatakan haram Ustaz. Haram ya, besar haram. Ini itu kan bahaya itu kalau dipakai sama orang keluar hanya gitu-gitu aja. Mengubur aurat. Hanya mengharamkan secara mutlak. Ada apa? Hukumnya apa, Evan? Hukum asalnya boleh ketika digunakan untuk dalam. Dipahami tidak? Baru tidak boleh ketika ada orang yang beli dalaman tadi untuk keluar. Gitu loh. Paham tidak? Ada yang beli. Loh, Torres, mati kan. Pak, ada yang gini. Untuk apa ini? Snorkeling. Untuk snorkeling. Kan mereka begitu kalau snorkeling. Katanya begitu. Oh, maaf, harus jual. Itu, Pak. Tidak dijual untuk Anda. Karena kamu tahu. Dan dia ngomong, mengenai snorkeling. Untuk diving, untuk renang. Di Pulau Boyu sana itu. Barakallahu fikum. Misal, jangan kamu jual. Mohon maaf. Tapi kalau beli untuk kepentingan dia pribadi, keluarganya, atau bagian dalam, tidak masalah. Tidak beda. Ayuhannas. Apa hukumnya buka laundry? Ada yang mengatakan tidak boleh ya. Haram Ustaz laundry. Gampang ya haram-haram ini. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Apa yang tidak boleh? Nah, ayo. Ada yang ngelondrikan kepada antum semua pakaian dalam. Iya. Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak ada masalah. Kalau dia penggunanya untuk untuk dalam. Bukan saat yang datang kepada saya itu bukan pakaian dalam, Ustaz. Pakaian yang serba kekurangan bahan, Ustaz. Kemana ya? Jangan diuji lah. Ini pakaian perempuan semua dan kekurangan bahan semua. Ini dipakai sama untuk keluar rumah semua dengan pakaian seperti itu, Ustaz. Yang ini tolak. Mohon maaf, ini enggak dilondrikan. Bisa tuh bikin ketentuan. Terima laundry, pakaian yang ini. Yang ini ditolak. Bisa. Namanya laundry syar'i. Paham ya? Yang pakaian syar'i atau pakaian mubah, labas. Pakaian yang jelas dipakai untuk perkara yang mungkar di luar, jangan. Paham tuh? Apa alasannya? At-ta'awun al-ithmi wal-udwan. Sampai jam biru ini. Ini gak mungkin hatam ini. Dawa ini, Evan. Iya, kalau tema jual beli, 3 hari baru hatam. Pagi, malam. Pagi, malam, pagi, malam. 3 hari dibahas dengan tenang, panjang, dan hatam. 3 hari. Itu masih saya waktu, subuh, pagi sampai zuhur, dan subuh. Sama dengan sehari semalam saja. Jadi ya, sampai sini aja pembahasan dengan sudah siang. Jam 7 kurang 1/4. Tidak memungkinkan. Al-muhim, tidak ada sebagian persyaratan yang ada. Tidak boleh akad itu terjadi pada sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Selebihnya silakan dibahas yang ada di sini. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sih anak baru ngerti ini. Kuas bahannya dari bulu babi. Masa iya? Tahu kuas yang untuk ngecat itu dari bulu babi? Iya, aku baru ngerti. Sabun lemak babi. Ah, terlalu jantung ini. Benang jahit untuk operasi dari usus babi. Iya kan? Antum jangan bikin hoax lah. Ini harus dipastikan dulu. Nanti antum tahu-tahu bikin seperti ini, haram hukum jual beli kuas, haram jual beli sabun, haram jual beli benang. Bahaya. Kuas, sabun semua pokoknya ada perkara yang halal. Untuk mengatakan seperti itu harus dibuktikan dengan valid. Wallahu a'lam bishawab. Ada seseorang pesan kitab yang jarang dijual oleh seorang penjual kitab. Lalu penjual mencari info barang dan harganya. Kemudian terjadi kesepakatan harganya. Ketika barang sudah datang, tiba-tiba pembeli tadi membatalkan pesanan. Bolehkah pembeli tadi membatalkan pesanan tersebut? Dirinci, tergantung akad. Kalau akadnya semata-mata pesan, baru pesan, namanya wa'ad, bukan akad, maka enggak mengikat. Bisa batal, bisa tidak. Tapi kalau sudah sampai tingkatan akad, dan itu bisa diakadkan, ketika tahu informasi segala macam, dari penjual bisa menggunakan sistem DP. Ada kitabnya, harga sekian estimasinya. Kalau antum DP dulu, nanti ketika datang kitab antum lunasi. Boleh. Yang ini mengikat. Atau dengan sistem salam, ada barangnya itu, harga sekian, uang dibuka. Uang harganya dibuka untuk sebuah barang tertentu, sifat tertentu, dan diserahkan di waktu tertentu. Yang ini mengikat, tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau semata-mata pesan, belum ada akad sama sekali, semata-mata pesan, maka bisa dibatalkan atau diteruskan. Barakallahu fikum. Bedakan antara akdun dan wa'dun. Bagaimana hukumnya menjual ayam kepada orang yang kita ketahui bahwa ayam tersebut dijadikan sebagai sajian atau tolak bala oleh dukun dan segala macamnya. Nah, kalau begitu begini jangan. Kan diterangkan tadi, Evan. Kalau antum tahu itu perkara yang mungkar, jangan. Untuk dia jangan. Untuk yang lain, labas. Allahu a'lam. Oke. Cukup. Hah? Ya cukup, oke. Cukup ya. Mohon maaf enggak bisa selesai, diselesaikan oleh saya di sini. Saya tuntas insyaallah taala. Semoga apa yang dikaji bermanfaat. Wallahualam jika ada waktu yang terbatas. Naqtafina huna subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.